بسم الله الرحمن الرحيم. Proses mewujudkan la ilaha. Sekolah ini saya pemimpinnya, perusahaan ini saya bosnya. Jangan sampai ada wanita-wanita yang masuk ke perusahaan ini kecuali pakai jilbab. Nah, gitu. Berarti dia sedang menegakkan la ilaha. Kalau ada yang buka jilbab, dilarangnya. Kalau kamu mau jadi pegawai saya, kamu pakai jilbab. Berarti dia sedang menegakkan proses la ilaha illallah. Karena dia sudah berjanji, dia sudah bersumpah. Kalau kamu masih mau diakui sebagai anak saya, kamu tidak boleh berdukun-dukun lagi. Karena perdukunan itu syirik besar kepada Allah. Dia larang anaknya, jangan kamu berdukun-dukun. Ternyata anaknya masih ngotot. Ah, gimana lagi? Dihancurkan anaknya. Ya enggak lah. Maaf ya nak ya. Kata Rasulullah, Allah tidak terima amalan seorang muslim jika ia masih satu rumah, satu atap dengan orang musyrik. Kamu ternyata ayah larang, kamu tidak mau mendengar. Ibu larang, kamu tidak mau mengindahkan. Sudahlah, kamu carilah rumah sendiri, tinggallah sendiri, carilah makan sendiri. Kami tidak akan mau satu atap dengan orang yang masih musyrik. Kamu masih hobi berdukun-dukun dan kamu masih percaya, bahkan kamu sendiri mempelajari ilmu, ilmu sihir, ilmu dukun. Keluarlah kamu dari rumah ini. Ini namanya mewujudkan la ilaha. Kita sudah bersyahadat enggak? Berarti sudah janji, sudah sumpah. Ini enggak, Ustaz, dia kan masih anak saya, Pak Ustaz. Enggak tega mengusirnya. Le, jangan salah-salah. Abu Sufyan ketika datang menjelang penaklukan Mekah, kan datang mengendap-endap masuk ke rumah. Rumahnya siapa? Rumah anak kandungnya yang menjadi istri Nabi. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Sufyan punya anak kandung yang menjadi istri Nabi Muhammad. Siapa namanya? Hah? Enggak tahu. Mana ada namanya enggak tahu? Si anak masuk ke rumah, dilihat si Abu Sufyan masuk ke rumah, lalu si anak kaget. "Eh, Bapak, mau ngapain?" "Saya mau ketemu Rasulullah." Masuk langsung tanpa minta izin karena merasa ini anak gadis dia, anak perempuan dia. Langsung masuk. "Bapak ngapain masuk? Belum dijaga Rasulullah." Ya. Dia tetap masuk. Lalu dia duduk di tempat Rasulullah duduk. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh anak kandungnya ini? Tahu enggak Bapak Ibu apa yang dilakukannya? Bukan diusir. "Maaf Pak," katanya. Langsung ditariknya. Tajungkanglah beliau ini. Hah? Tajungkang tahu? Iya. Terlentang. Ditariknya langsung. "Kenapa engkau musyrik? Engkau adalah seorang musyrik. Tidak pantas orang musyrik duduk di atas tempat duduknya Rasulullah yang mulia." Masya Allah, barulah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dalam rangka itu, nak, kamu masih musyrik nak. Kamu tidak layak tinggal di rumah ini. Pergilah kamu. Itu namanya membuang. Harus rela. Harus rela. Kamu ternyata mengakui Allah itu tiga ya nak ya. Berarti kamu sudah pindah agama. Maaf ya nak ya, rumah ini tidak disediakan untuk orang yang mensyirikkan Allah. Keluar kamu. Memang harus dibuang. Dibuang. Atau saya yang keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu bisa memisahkan ibu dengan anak. Bisa memisahkan suami dengan istri. Karena enggak mungkin bertemu antara tauhid dengan syirik itu, enggak mungkin ketemu. Enggak mungkin ketemu, Pak. Baik, saya berjanji, saya bersaksi, saya bersumpah, saya menidakkan dan saya akan larang. Bahkan kalaupun ada, kalau saya mampu saya akan hancurkan. Saya akan hancurkan. Maka disitulah terjadi selalu perang demi perang. Kenapa? Islam tidak membenarkan adanya bentuk pensyirikan kepada Allah. Coba buka surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Coba lihat. Surat An-Nur ayat 55. Allah janjikan apa di situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Nah ini dia. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka mereka ketika khilafah itu telah kembali tegak, mereka hanya beribadah kepada aku. La yushrikuna bi syai'a. Mereka tidak lagi mensyirikkan aku. Mereka hanya beribadah kepada aku. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Bapak Ibu, ngerti kan pembahasan kita dari tadi? Apa yang maksud mereka beribadah hanya kepadaku dan mereka tidak mensyirikkan aku sesuatu pun? Apa yang maksud? Yang dimaksud adalah mereka hanya akan menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran-ajaranku saja. Gitu yang dimaksud. Dan mereka tidak akan taat kepada siapapun kecuali hanya kepadaku. Dan mereka tidak akan mensyirikkan aku. Itu yang dimaksud dengan ketika khilafah Islam yang tegak, pasti hukum Allah yang tegak di muka bumi. Betul tidak? Itu disebut dengan pasti la ilaha illallah tegak. Dan dengan khilafahlah hukum ini akan tegak, Pak. Makanya khilafah Islamia ini sedang diperangi habis-habisan oleh timur, oleh barat, oleh PBB, oleh Yahudi, oleh Rusia, oleh Cina, oleh siapa? Sedang diperangi la ilaha illallah itu. Kenapa? Konsekuensi la ilallah adalah tegak kembali khilafah Islamia. Karena dengan la ilallah tegak kembali syariat Allah.